Boleh minta suaranya sedikit, Masku? Ayo ya, 1, 2, 3. Pancen dekowe babu nuruti ibu jare nera ninja ra oleh kita opo koyo ngene susah e wong kene jalan dari jalan.